mari kita lestarikan. Itulah Islam Nusantara. Kita ini bukan Islam Arab. Bukan Islam Arab. Kita punya tipologi sendiri. Bukan Islam. Jangan, bukan Islamisasi itu, Arabisasi itu sebenarnya mereka ini. Tidak percaya diri. Yang kepercayaan diri sehingga jadi orang Islam harus pakainya seperti Arab. Berapa segala seperti Arab, jenggotnya apa? Orang Arab jenggotnya lebat. Kalau kita ini kadang lihat anak berjenggot itu seperti kesebelasan sepak bola. Sebab sebelas Allah ini. Dan yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot. Ujur tidak berjenggot, Khalis Majid tidak berjenggot, Pakur Syihab tidak berjenggot. Yang sudah tidak ada berjenggot. Tapi kalau berjenggot, emosinya saja meledak-ledak, jejel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok.